berapa lama aku bisa selalu mengalah dan terima. Apapun aku harus berkata iya, walau ku tak suka. Lama-lama aku bisa gila, bertahan dengan kenyataan yang ada. Kau tak pernah terima apa adanya, mungkin ku yang salah. Mencintaimu terlanjur mencintaimu, aku seperti terpenjara. Cintamu yang terlanjur ada, apa ku harus paksa hati ini bicara, meninggalkan cintamu yang takkan pernah gila, bertahan dengan kenyataan yang ada. Kau tak pernah terima apa adanya, mungkin ku yang salah. Bahagia.